Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bi taqwallah. Taqullaha ma stata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Ayat 233 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا أن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والوالدات dan والدات ibu-ibu jamak dari walidatun dan ibu-ibu yurdina hendaknya dia itu menyusui auladahunna anak-anak mereka aulaini kamilaini 2 tahun kamilaini secara sempurna. Liman untuk arota, liman untuk orang yang arota menghendaki ayyutim marrodo'ah untuk menyempurnakan arrodo'ah sesuatnya itu. Wa alal mauludi dan daklah dan atas bapak ya. Lahu baginya wa 'alal mauludu lahu dan atas maulud itu bapak ya maulud yang dilahirkan nggih dan nggih wa 'alal mauludu lahu dan untuk anak-anak lahu baginya rizquhunna maulud apa itu di terjemahan apa Pak? Oh nggih. Wa 'alal mauludi lahu dan atas anak-anak lahu baginya jadi anak-anak yang dilahirkan tadi itu rizquhunna rezeki-rezeki mereka wa kiswatuhunna dan pakaian-pakaian mereka bil ma'ruf dengan cara yang baik. La tukallafu, tidaklah tukallafu dibebani. Nafsun, seorang diri, illa wus'aha, kecuali sesuai kemampuannya. La tudara, tidak boleh tudara memberatkan. Walidatun, seorang ibu, biwaladiha, dengan anaknya. Wala, dan tidak boleh mauludun lahu, anak lahu baginya, biwaladihi, dengan alwalidnya, bapaknya. Wa alal warisi mislu dalik, dan atas ahli waris al warisi mislu dalik, semisal itu. Fa in arada, maka jika keduanya menghendaki, fisolan, untuk fisol menyapih, antaradin minhuma, dari keridoan dari keduanya, watasyawurin, dan bermusyawarah, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa atas keduanya. Wa in aradtum, dan jika kalian menghendaki, antas tardi'u, bahwa kalian minta, antardi'um, untuk menyusui auladakum, anak-anak kalian. Fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa atas kalian. Idza, apabila salamtum, kalian menyerahkan, ma'ataitum, apa-apa yang kalian berikan, bil ma'ruf, dengan baik. Wattaqullah, dan takwalah kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha bima ta'maluna basir, bahwa Allah dengan apa yang kalian lakukan, kalian amalkan, itu basirun, maha melihat. Yes, di sini saudara-saudara sekalian, wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini, hendaklah seorang ibu itu menyusui anak-anaknya ini dalam masa usia 2 tahun secara sempurna, atau 24 bulan secara sempurna. Liman arada ayyutimma radha'ah, untuk orang yang ingin menyempurnakan susuannya itu. Nah, dari kalimat liman arada ayyutimma radha'ah ini menjadi dalil bahwa menyusui secara sempurna 2 tahun itu tidak wajib, ya. Jadi tidak wajib. Tidak wajibnya di mana? Di situ ada kalimat liman arada ayyutimma radha'ah, untuk orang yang menginginkan. Berarti kalau dia tidak menginginkan sampai waktu 2 tahun itu diperbolehkan, mafhum mukhalafahnya semacam itu nggih, makna apa? Makna tersiratnya semacam itu. Ya, jadi menyusui anak yang paling baik itu adalah sampai 2 tahun. Dan ndaknya kalau menurut ulama-ulama tafsir dari kalimat haulaini kamilaini ini, hendaknya 2 tahun itu adalah batas maksimal. Ya, jadi hendaknya karena di sini 2 tahun secara sempurna. Bahkan kalau menurut di tafsir Muhammad Ali As-Sabuni ini, wala ziyadatun alaih, tidak menambah padanya di atas 2 tahun. Ini ya. Tetapi nanti ada pendapat lain, 2 tahun ini hanya bisa dikatakan kurang lebih, bisa lebih sedikit atau bisa kurang. Tapi ini lebih baik, 2 tahun itu adalah batas maksimal ini. Kemudian wa alal mauludu lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kemudian ini kaitannya dengan perempuan-perempuan yang ditolak, ya. Jadi kaitannya dengan perempuan-perempuan yang ditolak itu hendaklah itu seorang bapak yang sudah menolak istrinya sementara anaknya itu dalam kondisi dia ini masih menyusui, ya. Maka seorang bapak dia punya kewajiban untuk memberikan kiswah, pakaian dan rizki. Ya. Artinya, misalnya, sebetulnya kan anak itu kan tanggungan dari, atau anak itu tanggung jawab atau milik suami ya, atau milik mantan suami, atau milik bapak. Jadi misalnya suami istri, ini istri diceraikan. Sementara istri ini punya anak, atau kedua ini punya anak yang masih kecil, masih menyusui. Maka, ini seorang istri ini boleh dia mengambil 2 alternatif. Alternatif pertama, nyoh iki anakmu. Istri mengatakan begitu, iki anakmu, iki urusono. Karena memang anak itu sebetulnya urusannya dari pihak laki-laki. Nyoh iki golekno wong liya sing iso nyusui begitu. Itu seorang istri itu berhak atau boleh ngomong kayak gitu. Tapi ketika dia merasa kasihan kepada anaknya, karena itu anaknya sendiri merasa kasihan, maka dia boleh di dalam menyusui anaknya itu tadi, walaupun itu sudah bukan suami istri lagi, maka seorang istri tetap berhak mendapatkan rizquhunna wa kiswatuhunna. Tetap berhak mendapatkan, apa istilahnya, upah untuk menyusuinya itu, dan pakaian untuk menyusuinya, termasuk bayi yang disusui itu tetap dalam hal pembiayaannya itu tanggung jawab dari pihak bapaknya. Ya. Lah, seberapa besar la tukallafu nafsun illa wus'aha, sekemampuan dari pihak suaminya, ya, atau sekemampuan dari pihak bapaknya tadi, tidak di tentukan jumlahnya, ya. Jadi kemampuan dari pihak suaminya. Kemudian di sini la tudarru walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih wala wa alal waritsi mislu dzalik. Keberadaan anak yang disusui tadi, ya, itu tidak boleh menjadikan madharat kepada pihak-pihak, baik itu bapak, baik itu ibu, ataupun baik itu ahli warisnya. Ya. Artinya tadi, misalnya anak disusui oleh ibu, kemudian dia, sang ibu itu minta upah yang banyak. Aku gelem ngerawat anakmu iki, ning aku jaluk 1 hari sekian. Nah ini memadu, apa istilahnya, memberatkan pihak suami. Atau sebaliknya, ini sebetulnya anaknya suami, tapi kemudian dirawat oleh istri, sementara, atau mantan istri, ya, sementara suami itu tidak ngasih nafkah apa-apa atau ngasih nafkah yang sangat minim sehingga ini memberatkan pihak istri. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian fa in arada fi shalan antara din minhuma wa tasawurin fala junaha alaihima. Jika sebelum umur 2 tahun ya, keduanya itu ingin menyapih ya, dengan didasari dengan keridhaan dan musyawarah, maka itu tidak ada dosa atas keduanya ya. Ini baik suami istri yang sudah bercerai atau suami istri yang masih menjadi suami istri ya. Jadi menyusui anak tidak lebih apa tidak atau apa istilahnya kurang dari 2 tahun itu diperbolehkan dengan catatan itu sudah ada musyawarah dan ada keridhaan dari kedua belah pihak. Kemudian wa in aratum antastardiu auladakum. Dan jika kalian menghendaki untuk anak itu disusui oleh orang lain, maka nanti ada istilah ibu sepersusuan atau anak susuan ya. Nah, ini nanti ulama berbeda pendapat bahwa anak itu dikatakan sebagai anak sepersusuan atau ibu dikatakan ibu sepersusuan itu batasannya apa? Pendapat pertama, ketika anak itu dia sudah minum ASI dari sang ibu itu sampai kenyang, maka ibu yang menetai tadi itu sudah disebut ibu sepersusuan. Itu ya, walaupun hanya satu waktu itu saja, tapi pernah dia menetai anak itu sampai kenyang, maka itu sudah disebut ibu sepersusuan. Pendapat yang kedua bahwa itu minimal 4 hisaban, minimal 4 hisaban. Jadi kalau kurang dari 4 hisaban itu belum disebut ibu sepersusuan. Ini ada dua pendapat di antara dua itu. Tapi sama-sama ini ada pendapat yang ini keduanya berpendapat sama, yaitu anak atau seseorang itu dikatakan sebagai anak susuan ketika anak itu ketika disusui oleh orang lain itu belum disapih. Jadi kalau sudah disapih kemudian dia kok apa istilahnya netek kepada orang lain itu, maka itu tidak disebut ibu sepersusuan. Jadi batasannya memang anak itu belum disapih ini ya. Jadi anak itu belum disapih. Kemudian sebagai keterangan tambahan bahwa anak yang disusui tadi dari ibu yang menyusui tadi, maka ini menjadi mahram kedudukannya ya. Istilahnya ini menjadi mahram saudara atau ibu sepersusuan, dan si anak ini tadi yang disusui tadi itu haram hukumnya menikah dengan anak-anaknya ibu yang menyusui tadi ya. Misalnya anak saya itu disusui oleh ibu namanya Fulanah gitu ya. Lah ibu Fulana itu di anak 5. Lah maka anak 5 ini itu haram hukumnya menikah dengan anak saya yang disusui tadi. Tapi kalau anak saya yang tidak disusui tadi ini tetap boleh dia menikah karena dia tidak disusui gitu ya. Lah di sini wa in aratum antastardiu auladakum fala junaha alaikum idza salamtum ma ataitum bil ma'ruf. Jadi tidak ada dosa untuk orang yang menginginkan anak itu disusui oleh orang lain. Jadi bapaknya ibu kandungnya ora gelem ngerawat, enggak mau untuk ngasih ASI, wis iki kayaknya wong liya. Lah ketika itu ada musyawarah keduanya kayak gitu, cocok, ya kemudian maka itu boleh disusui oleh ibu yang lain ini diperbolehkan dengan catatan idza salamtuma ataitum bil ma'ruf, dengan menyerahkan istilahnya upah dengan cara yang baik tadi ini. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Takwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah itu dengan apa yang kamu kerjakan maha melihat. Ya, di sini aturan-aturan Islam yang Allah ajarkan kepada kita tentang apa? Anak sepersusuan semacam itu. Ini kaitannya tadi dengan bab-bab yang sebelumnya, yaitu ketika suami istri itu cerai. Ya, kemudian pelajaran yang dapat diambil. Ya, jadi yang misalnya ragelem ya dia tidak dosa, ya, karena itu kewajiban untuk ngerawat itu adalah kewajiban bapaknya. Nah nanti bapaknya senggolek ke asi yang lain, gitu, ya. Entah dengan cara membayar atau dengan cara yang lain. Dua. Ya, ini pendapat yang kedua tadi, bahwa boleh lebih dari 2 tahun, ya, atau kurang dari 2 tahun. Tiga. Ya, jadi misalnya ibu nggak mau, ya ralas dipaksa. Tadi ibu yang dicerai tadi, ya. Ragelem ya nggak boleh dipaksa. Sementara bapak yang membiayai tadi juga tidak boleh diperas. Pokoknya belum ngasih asi ini nih, misalnya satu hisapan 200.000 gitu lah, itu memeras itu. Empat. Ya, jadi di dalam Islam, dalam rumah tangga, dalam merawat anak, termasuk dalam perceraian semacam ini ada batas-batas Allah yang perlu diperhatikan. Ya. Jadi tidak boleh orang itu melanggar batas-batas Allah tersebut, karena semuanya akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian, masih dalam kaitannya dengan ini ya, saudara sepersusuan ini ya, perlu saya jelaskan dulu, kita sering mendengar istilah mahram. Mahram itu adalah orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi atau menikahi itu selama-lamanya, itu definisinya mahram, gitu ya. Lah, mahram di dalam Islam itu terdiri dari 3 kemungkinan, ya. Mahram karena nasab, contohnya anak dengan bapak, itu karena nasab, ya. Maka anak tidak boleh menikahi bapaknya, atau bapak tidak boleh menikahi anaknya, ya. Kemudian yang kedua adalah mahram karena pernikahan. Mahram karena pernikahan, contohnya, misalnya, saya dengan istrinya Afif, ya. Maka saya dengan istrinya Afif itu menjadi mahram. Namanya mahram karena pernikahan. Maka itu tidak boleh nanti saya menikah selamanya dengan istrinya Afif. Itu ya. Karena itu sudah menjadi atau sudah menjadi mahram. Ya. Hanya nanti ada ketentuan begini. Diperbolehkan misalnya seseorang menikahi perempuan yang sudah janda. Terus dia anak siji wedok. Ya, seseorang ini laki-laki. Menikahi ibunya. nikah ibunya. Nah, kemudian ibunya ini belum dikumpuli, tapi sudah dicerai. Nah, ya. Sudah dicerai, kemudian kok ayu anaknya karo ibuke ya, misalnya gitu nggih. Nah, terus akhirnya sang ibu ini dicerai. Ah, aku tak ngepek anakmu we, gitu. Ayu anakmu karo kowe gitu. Misalnya kasarannya begitu nggih. Lah akhirnya sang ibu mau, maka selama ibu itu belum dikumpuli, maka itu masih diperbolehkan. Tapi kalau ibu itu sudah dikumpuli, maka anak itu selamanya menjadi mahram untuk bapak. Itu bapak apa itu ya? Bapak tiri. Atau sebaliknya tadi, ya, seseorang menikahi anak. Dia punya ibu janda gitu, gitu. Terus, wah, kok isi ayu ibu ya, anak gitu, misalnya begitu, ya. Nah, kemudian dia menceraikan anaknya, belum dikumpuli, kemudian dia menikah dengan ibunya, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau anak itu sudah dikumpuli oleh suaminya tadi, maka suaminya haram hukumnya menikah dengan ibu mertuanya tadi, itu ya. Lah, kemudian saudara ipar itu bukan mahram, ya. Jadi perlu ditandaskan, saudara ipar itu bukan mahram. Karena apa? Ini suatu saat boleh menikah. Suatu saat. Okay. Misalnya, istrinya Afif dengan Wildan. Ini kan saudara ipar. Ya. Ini bukan mahram. Atau misalnya saya dengan istrinya Pak Abu atau dengan ibunya Habib, ya, maka saya ini tidak menjadi mahramnya ibunya Habib, ya. Karena nanti suatu saat ini boleh menikah. Kapan itu? Ketika misalnya salah satu cerai, kemudian saya menikah atau dinikahi istri saya, saya menikah dengan istrinya Pak Abu tadi, itu boleh ketika misalnya sudah terjadi perceraian. Tapi mengumpulkan dua saudara itu enggak boleh. La tajma'u bainal ukhtain. Jadi saya menikah dengan seseorang, wah adike kok kepake kok ya tertarik araku, tak dadekke siji pisan dadi bojone, bojo saya. Jadi istri saya dua ning kakak beradik. Nah, ini enggak boleh, ya. Tapi kalau misalnya yang satu sudah cerai, entah cerai hidup atau cerai mati, terus saya ngepek adik atau ngepek Mbak Yuni, nah ini diperbolehkan, ya. Itu yang kedua. Jadi saudara mahram karena apa tadi? Pernikahan. Kemudian yang ketiga, mahram karena sepersusuan. Nah, contohnya tadi yang sudah kita bahas tadi, ya. Misalnya anak saya itu disusui oleh seorang ibu, maka ibu itu menjadi mahram untuk anak saya tadi. Tetapi saya tidak menjadi mahram untuk ibu tadi, ya. Yang mahram hanya anak saya tadi, ya. Jadi saya ulangi, mahram itu adalah orang yang selamanya tidak boleh menikah atau dinikahi. Mahram terdiri dari tiga kemungkinan, karena nasab, karena perkawinan, dan yang ketiga karena sepersusuan. Nah, ini, okay. Lah, pertanyaannya sekarang misalnya, okay, saya boncengan, okay, atau ya boncengan lah, atau berkholwat sendirian dengan kakaknya istri saya, itu boleh enggak? Tidak boleh, karena saya bukan mahramnya. Yang ini banyak terjadi di masyarakat, nggih. Itu, wah, ini kan sedulur dhewe, kakak ipar. Padahal kalau Nabi mengatakan iparmu itu adalah al-maut, kematian. Artinya ini bahaya sekali. Nah, ini makanya di dalam Islam, bahwa sekalian dan saudara sekalian, misalnya, nggih, ini misalnya gini. Kebetulan contoh aja misalnya Afif gitu ya, Afif dengan istrinya. Kemudian misalnya Afif kepengen ngejak sedulure. Sedulure Afif itu kan enek papat nggih, Bildan, Alfi, Alfa, Anis gitu nggih. Lah kepengen Afif kepengen memasukkan saudaranya itu ke rumah tangganya Afif, maka yang sebetulnya diperbolehkan adalah saudaranya Afif yang perempuan, gitu ya. Yang perempuan tadi Anis atau Alfa atau Alfi. Kenapa? Kalau ini nanti, gitu, misalnya Afif pas lungo gitu, gitu, ini yang ada perempuan sama perempuan yang di rumah nggak masalah. Tapi misalnya nanti yang nunut di rumahnya Afif itu adalah Wildan, nah gitu, gitu. Nah, kemudian Afif pas tindakan gitu, wah, sing nang omah hanya Wildan dan lah itu nanti setan bermain di situ. Ya, maka tadi Nabi mengatakan iparmu adalah ipar adalah kematian. Ini bahaya, gitu, gitu. Nah, yang terjadi di masyarakat kan begitu itu. Ya. Akhirnya terjadi perselingkuhan antara kakak tiri atau adik tiri dengan karena tadi tidak menggunakan rambu-rambu Islam. Ya, sampai di sini ada yang ya. Anak angkat tidak menjadi mahram ya. Jadi anak angkat itu dia boleh menikahi ibu angkatnya ya. Nah, nanti ada peristiwa di masa Nabi itu kasusnya ada seorang namanya Salim ya. Salim, tapi ini nanti pengkhususan ini, maaf ya. Ini jadi Salim ini dari kecil dirawat oleh seorang ibu. Dari kecil dia sampai dia dewasa. Nah, akhirnya ketika dia sudah dewasa, sang ibu ini tadi ini mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini saya sekarang terbatas gerak saya. Jadi kalau saya di rumah ada si Salim, saya harus apa? Pakai kerudung, saya harus apa? Pokoknya seperti wanita yang bukan mahramnya." Lah ini. Nah, bagaimana ini ya Rasulullah solusinya? Maka Rasulullah memberikan saran untuk sang ibu tadi itu netei kepada si Salim tadi. Walaupun Salim sudah dewasa tadi. Tapi sekali lagi hadis ini khusus untuk Salim dan ibu angkatnya. Tidak boleh berlaku di masa sekarang. Nah, misalnya nanti anak-anak kos kepingin jadi mahramnya ibu kos nanti. Nah, ini enggak boleh. Ya. Lagi, sebenarnya nanti kalau sudah dia dewasa, itu dia bukan mahramnya lagi, boleh dinikahi anak itu. Kan di hadis-hadis atau di ayat bahkan ada nih, pahalanya double seorang bapak atau seorang laki-laki itu memelihara anak yatim, kemudian wis gede, kemudian dinikahi, kan itu pahalanya double. Ya. Nah, Habib ngopeni anak yatim sing nggih monggo. Bapak itu mahram, paman itu mahram, ponakan itu mahram. Nggih, ponakan mahram, cucu juga mahram. Saudara sepupu bukan mahram. Bukan mahram, misalnya kayak misalnya AB ini saudara nggih. AB ini saudara, terus ndek anak itu nggih. Lah sama-sama anak ini bukan mahram. Nah, misalnya kayak Zuhri sama Alfa itu bukan mahram nggih. Atau Wildan dengan Mar'ah itu bukan mahram. Ya, jadi ada namanya apa ya? Apa sih jenenge? Sing pernikahan dekat itu jenenge apa itu? Inkas apa inkas? Oh, itu jenenge. itu kebetulan di Santan itu ada, ya. Di Santan itu ada seorang bapak, nggak perlu saya sebutkan, itu punya anak, tiga-tiganya itu dalam kondisi di bawah, apa istilahnya, ya. Di bawah normal lah gitu, ya. Nah itu cerita dari bapaknya sendiri, tapi beliau sudah almarhum, gitu. Atau cerita dari tetangganya, itu memang disebabkan diantaranya menikah dengan masih ada hubungan saudara dekat, itu dampak yang bisa ditimbulkan diantaranya anak-anak itu dilahirkan apa tidak dalam kondisi sempurna, begitu. Allah alam bisawab. Oke, cukup. Ya. Gimana? Mahram. Oh. Iya, hanya itu aja. Jadi Pak D Budi tidak mahram. Iya, Pak D Ipar itu berarti itu, ya. Tidak mahram.